Konsultasi Syariah. Agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus. Pertanyaan: apa agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapat wahyu? Apa yang beliau lakukan di Gua Hira? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jika kita renungkan, sebenarnya pertanyaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan amal kita dan praktek perbuatan kita. Dalam arti, iman kita tidak menjadi semakin bertambah setelah kita tahu, dan tidak pula sebaliknya, iman kita menjadi turun ketika kita tidak tahu. Karena yang menjadi kepentingan kaum muslimin adalah bahwa Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dengan adanya wahyu yang disampaikan melalui Jibril. Bagian inilah yang wajib kita imani. Sementara bagaimana kondisi Nabi SAW sebelum itu, kita pasrahkan kepada Allah. Meskipun para ulama membahas hal ini untuk menutup celah terjadinya su'udzon masyarakat kepada Rasulullah SAW. Mengenai amalan Nabi SAW sebelum diutus, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Nabi SAW mengikuti milah Ibrahim, yaitu Hanifiyah. Al-Alusi menegaskan pendapat yang benar mengenai kondisi Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah. Beliau mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Al-Alusi membawakan keterangan Ibnu Aqil. Abu Al-Wafa, Ali bin Aqil menegaskan bahwa sebelum diutus, Nabi SAW menganut syariat Ibrahim yang sahih dari beliau. Tafsir Al-Alusi. 2. Nabi SAW tidak beribadah dan tidak mengikuti ajaran apapun. Ini merupakan pendapat Al-Qadi Ayyad. Beliau mengatakan, sebelum mendapat wahyu, Nabi SAW tidak beribadah dengan mengikuti syariat umat sebelumnya, menurut pendapat yang kuat, Fathul Bari. Dan insya Allah, pendapat yang benar, ketika itu Nabi SAW sudah beribadah. Salah satunya, beliau pernah melakukan tahannuts di gua-gua. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW menjelang datangnya wahyu. Salah satunya, Nabi SAW menyendiri di Gua Hira melakukan tahannuts. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai makna tahannuts, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya ada dua. Pertama, tahannuts artinya tahannuf, yaitu mengikuti ajaran Hanifiyah. Itulah ajaran dan milah Ibrahim. Kedua, tahannuts artinya menjauhi dosa, dari kata al-hins, yang artinya dosa. Dan kata tahannuts memiliki arti yatajannabu al-hins, yang artinya menjauhi dosa. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.